Ammar bin Yasir, beliau tidak melakukan tayamum sampai ke siku, tapi hanya sampai ke pergelangan dan tepukannya hanya sekali. Sedangkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis ini, hadis yang dhaif ini, dicontohkan tepukannya dua kali dan ngusapnya sampai ke siku, menunjukkan bahwasanya ngusap sampai ke siku ini lebih lemah statusnya dibandingkan hanya sampai di pergelangan. Karena itu wallahu taala alam, para ulama menilai hadis ini adalah hadis mauquf, hanya perkataan para sahabat, dan ketika perkataan sahabat itu tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW atau apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan kita tinggalkan perkataan sahabat. Selesai untuk hadis ini tentang tata cara tayamum sebagai pelengkap dari hadis sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan membaca sesuai dengan judul bab, orang yang tayamum apakah perlu mengulang salat ataukah tidak. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu." Rawahul Bazzar wa sahahahu Ibnu al-Qattan walakin sawwaba Ad-Darqutni irsalahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'id, permukaan bumi." Sa'id artinya apa? Permukaan tanah, permukaan bumi. Baik yang ada debunya maupun yang tidak ada debunya. "Wudhu'ul muslim adalah media bersuci bagi muslim. Wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin, meskipun andaikan mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun." Andaikan ada orang yang dia tayamum selama 10 tahun, status sholatnya gimana? Sah. "Fa'idha wajadal ma'a," dan apabila dia menjumpai air, "falyattaqillaha," maka dia harus bertakwa kepada Allah, "wal yumissahu basharatahu," dan hendaknya dia sentuhkan air ke kulitnya. Maksudnya hendaknya dia menggunakan air untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bazzar, disahihkan oleh Ibnu Qattan, dan At-Tarukutni menilai hadis ini hadis yang mursal. Dan kesimpulan tentang hadis ini wallahu ta'ala alam, adalah hadis ini statusnya hasan, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Karena dikuatkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar yang semisal dengan itu, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, sehingga pendapat yang lebih kuat bahwasanya hadis ini adalah statusnya hadis yang hasan. Walid Tirmidzi di kitab Bulughul Maram bagian bawah ada keterangan, "Walid Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahahahu." Dan dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar ada riwayat yang semisal dan hadisnya dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Ketemu itu kalimat itu? Di bawahnya itu persis. Di bawahnya hadis tadi persis. Nah, itu ada kalimat dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar ada redaksi yang semisal dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Tentang riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sa'idu wudhu'ul muslim walau ila 'ashra sinin." Walau ila 'ashri sinin. Permukaan bumi adalah alat bersucinya seorang muslim meskipun dipakai selama 10 tahun. Fa idza wujidatil ma' fa'amassahu jaldataka. Apabila kamu menjumpai air, fa'amissahu, maka sentuhkan air itu, jaldaka, di kulitmu. Artinya gunakan air itu untuk bersuci. Fa'inna dhalika khairun, karena itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Tayyib. Sekarang kita akan bahas mengenai fikih dari hadis ini. Hadis inilah yang menjadi tema kajian kita. Pertanyaannya begini. Ketika orang itu tayamum, apa status tayamum yang dia kerjakan? Apakah tayamum itu menghilangkan hadas? Ataukah tayamum itu mubihun lisalah, hanya sebatas untuk memenuhi syarat salat yang datang pada waktunya? Konsekuensinya, konsekuensi dari perbedaan pendapat ini, kalau orang yang berpendapat menurut pendapat yang pertama bahwasanya tayamum adalah mubihun lil hadas, adalah memboleh rafi'un lil hadas, menghilangkan hadas, maka orang yang tayamum dia tidak diharuskan mengulang tayamum apabila datang waktu sholat berikutnya. Contoh, ada orang yang sholat maghrib karena sakit dia tayamum. Ketika masuk waktu isya dia yakin belum hadas. Bolehkah dia langsung sholat isya tanpa tayamum, tanpa mengulang tayamum? Menurut pendapat yang pertama bahwasanya tayamum itu menghilangkan hadas, hukumnya boleh, sehingga dia tidak perlu mengulang tayamum. Sedangkan menurut pendapat yang kedua bahwasanya tayamum itu mubihun lissalah, statusnya hanya membolehkan orang untuk sholat, maka begitu masuk sholat yang kedua, tayamum yang pertama batal dan dia harus mengulang tayamum lagi terus sholat isya. Paham di sini? Nah, ulama berbeda pendapat tentang status tayamum. Apakah dia rafi'un lil hadas ataukah mubihun lis salah? Pendapat pertama mengatakan tayamum itu rafi'un lil hadas. Tayamum itu menghilangkan hadas. Sehingga kalau ada orang yang mengalami hadas lalu dia tayamum, maka hadasnya hilang, sehingga tidak perlu bagi dia untuk menggunakan air dalam rangka menghilangkan hadas jika dia menemukan air. Contoh, ada orang yang junub ketika dia sedang naik gunung ya, adem-adem marakno junub. Karena dia hanya punya air yang terbatas untuk minum saja. Ini kalau saya pakai wudu, wah nanti saya bisa enggak minum, kehabisan air. Nah, kemudian dia memahami berdasarkan kajian yang pernah disampaikan di Suci Hati, saya boleh tayamum. Akhirnya orang ini tayamum. Tayamum untuk menghilangkan hadas besar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena tayamum bisa menghilangkan hadas kecil, juga bisa menghilangkan hadas besar. Kemudian siangnya dia turun sampai di Jogja, sampai di rumah dia, masuk waktu asar. Nah, hadasnya tadi malam, kemudian dia sholat subuh dengan cara tayamum, kemudian turun, mungkin duhur masih di atas, dia sholat duhur di atas, sampai di rumah masuk waktu asar. Nah, pertanyaannya, apakah orang ini harus mandi junub ataukah tidak untuk bisa melakukan sholat asar? Ya, harus mandi junub atau tidak? Menurut pendapat ini tidak perlu mandi junub. Kenapa? Junub kamu sudah hilang dengan tayamum yang kamu kerjakan sewaktu di atas. Karena tayamum itu menghilangkan hadas. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan As-Sun'ani penulis kitab Subulus Salam, yang mereka mengatakan dalam kejadian seperti ini orang yang junub tadi tidak perlu mengulang mandi atau tidak perlu melakukan mandi besar karena status junubnya sudah hilang dengan tayamum yang dia kerjakan. Pendapat yang kedua, tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Namun tayamum hanyalah untuk memenuhi prasyarat sholat. Ibaratnya ini tidak memenuhi standar, tapi yang penting agar kamu bisa sholat, silahkan tayamum. Cuman nanti kalau ketemu air, wajib wudu dan ngulang sholat. Wajib wudu dan ngulang sholat. Atau wajib mandi dan ngulang sholat. Ini pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur menurut pendapat mazhabnya Imam Ahmad. Dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Sehingga untuk kejadian tadi, ada orang yang junub lalu dia tayamum. Kemudian pulang sampai di rumah, masuk waktu zuhur. Dia punya air, lalu dia mandi. Menurut pendapat yang kedua, dia harus mandi junub dengan niat menghilangkan hadas junubnya dan harus mengulang sholat subuhnya langsung dijamak dengan sholat zuhur. Terus apa fungsi mengulang sholat subuh ini? Karena sholat subuh yang dia kerjakan itu sifatnya adalah tahrimatan lil waqti, sholat yang fungsinya hanya menghormati waktu, bukan dalam rangka menggugurkan kewajiban. Sehingga dia harus mengulang sholatnya. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama, termasuk diantaranya adalah pendapat Syafi'iyah yang dianut oleh masyarakat muslim secara umum di negara kita. Karena itulah kita dulu diajarkan pada waktu belajar masalah fikih tayamum, kalau kamu dalam kondisi tidak mendapatkan air atau dalam kondisi sakit lalu tayamum kemudian sholat, maka nanti setelah bisa menggunakan air wajib berwudu untuk menghilangkan hadas dan mengulang sholat yang dulu dikerjakan tanpa wudu. Lah terus sholat dulu ngapain fungsinya? Itu fungsinya hanya sebatas menghormati waktu agar di waktu itu kamu melaksanakan sholat. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, yang itu merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat Ibnul Qayyim As-San'ani serta Syekhul Islam dengan beberapa alasan. Yang pertama, fungsi tayamum itu adalah dalam rangka untuk memberikan keringanan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang sudah tayamum sholat lalu nanti diminta untuk mengulang sholatnya pada waktu dapat air, ini meringankan atau memberatkan? Justru memberatkan, karena berarti dia harus mengerjakan kewajiban berapa kali? Dua kali. Dan itu tidak sejalan dengan fungsi tayamum. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syariat tayamum, Allah akhiri dengan kalimat ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki untuk menimbulkan kesulitan bagi kalian, namun Allah menghendaki untuk mensucikan kalian. Sehingga Allah ajarkan di sini ada wudu, ada mandi, ada tayamum, bukan dalam rangka untuk menimbulkan kesulitan bagi manusia. Artinya tayamum itu memudahkan, bukan merepotkan. Sehingga kalau ada orang melakukan syariat tayamum kok malah sholatnya diulang dua kali, ini justru malah merepotkan, bukan memudahkan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Nabi SAW menyebut tayamum sebagai wadu'ul muslim, alat bersucinya seorang muslim. Disebut sebagai alat bersuci, berarti tayamum itu bisa menghilangkan hadas. Karena kalau tidak bisa menghilangkan hadas, berarti tidak layak untuk disebut sebagai wadu'ul muslim, alat bersucinya bagi muslim. Karena itu kalimat ini menunjukkan tayamum adalah wadu'ul muslim, menunjukkan bahwasanya tayamum bisa dijadikan sebagai penghilang hadas. Sehingga orang yang enggak punya air atau takut kedinginan, sakit, khawatir sakit kalau mandi, lalu dia tayamum, misalnya ya camping. Ketika camping junub, golek kamar mandi kangelan. Nah, biasanya kalau camping kan subuh itu ya seadanya, buang air kecil saja susah karena harus di tempat sepi-sepi, dan itu kadang diantar sama temennya, apalagi mau mandi junub kangelan, dia susah. Akhirnya dia pilih, wah saya tidak bisa mandi junub, wudu bisa, mandi junub nggak bisa. Sementara dalam kondisi junub, pilihannya apa? Pilihannya apa? Tayamum. Maka dia dianjurkan untuk tayamum. Silahkan tayamum. Terus nanti setelah sampai di rumah, apakah perlu mandi? Tidak perlu mandi, karena tayamum itu menghilangkan hadas. Alasan yang ketiga, Nabi SAW menjadikan tayamum itu sebagai badal dari wudu. Syariat Islam menjadikan tayamum sebagai badal dari wudu dan mandi. Dan status badal memiliki hukum sebagaimana yang digantikan. Ada kaidah yang mengatakan hukmul badal atau al-badal lahu hukmul mubaddal. Pengganti itu memiliki status sebagaimana yang digantikan. Berarti kalau tayamum adalah pengganti mandi atau wudu, maka statusnya menggantikan mandi dan wudu. Bisa menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Wallahu ta'ala alam. Baik, karena itu kesimpulannya, wallahu alam, orang yang melakukan tayamum maka hadasnya telah hilang. Dan jika dia melaksanakan sholat dengan tayamum kemudian dia mendapatkan air, maka dia tidak perlu mengulang sholat. Dia tidak perlu mengulang sholat karena sholat yang dia kerjakan dengan tayamum statusnya sah. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Masih berkaitan dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini menceritakan tentang praktek yang pernah dilakukan oleh sahabat. Wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sahabat yang melakukan safar. Fa hadaratis shalah, kemudian masuk waktu salat. Wa laisa ma'ahuma ma'un, sementara keduanya enggak punya air. Fatayammama sa'idan tayyiba. Akhirnya ketika masuk waktu salat tadi, keduanya pun tayammum dengan menggunakan tanah. Fasalliya, lalu keduanya salat. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, wajadal ma'a fil waqti. Mereka menjumpai air sementara waktu salat belum habis. Ya, melakukan safar, kemudian masuk waktu duhur, enggak punya air. Enggak punya air itu bukan berarti enggak membawa bekal air minum. Mereka punya bekal air minum, tapi ini kalau dipakai wudu, wudunya enggak cukup, mungkin sampai tangan saja karena airnya cuma sedikit. Sementara bisa mengancam nyawanya karena dia harus melakukan perjalanan dan butuh bekal air. Karena dia enggak punya air yang cukup, maka dua sahabat ini tayamum terus sholat duhur. Selesai sholat melanjutkan perjalanan. Kemudian di titik tertentu nemukan air, sementara waktu duhur belum habis. Fa'ada ahaduhuma salata wal wudu'a. Sahabat yang pertama dia wudu lalu ngulangi salat duhur. Walam yu'id al-akhar. Sementara sahabat yang kedua tidak mengulangi salat duhur. Sehingga dia cuma nunggui temannya saja yang wudu dan salat duhur, ditunggui selesai dia salat, dia lanjutkan perjalanan. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya bercerita tentang kejadian ini. Faqala lil ladzi lam yu'id. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penilaian yang berbeda untuk masing-masing sahabat. Beliau mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulang salat, "Ashabtas sunnah." Praktek yang kamu kerjakan sesuai sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktek yang kamu lakukan sesuai dengan ajaranku. Wa ajza'atka salatuka. Dan salat yang kamu kerjakan dengan cara tayamum tadi statusnya sah. Dan tidak perlu diulang. Wa qala lil akhar. Kemudian beliau memberikan penilaian kepada sahabat kedua yang mengulang salatnya. Lakal ajru marrataini, kamu dapat pahala dua kali. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan kesimpulannya hadis yang hasan. Kita akan bahas dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Baik pelajaran terkait masalah fikihnya maupun pelajaran terkait masalah bagaimana metode berijtihad dan bagaimana menilai ijtihad. Dari dua praktek ini, kalau kita ditanya mana yang lebih sesuai kebenaran, yang ngulang atau yang tidak ngulang, yang ngulang sholat atau yang tidak ngulang sholat, coba kita ulang ya. Penilaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak ngulang sholat, beliau sampaikan apa? Asabta sunnah, praktek kamu sesuai sunnah. Komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang mengulang sholat, kamu dapat pahala dua kali. Berarti yang benar yang mana? A, B, A dan B. A jawabannya A, B jawabannya B, C, A dan B, keduanya benar. Milih yang mana? A, B, C. C. Masyaallah. B. Yang tidak ngulang, yang ngulang atau keduanya? Baik, kelihatannya jumhur mengatakan keduanya. Sekarang kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penilaian kepada orang yang tidak ngulang asabta sunnah. Kamu sesuai sunnah. Sesuai sunnah artinya adalah sesuai ajaranku. Artinya apa yang kamu lakukan sudah benar. Karena sudah benar, berarti penilaian ini menunjukkan ini pendapat yang lebih rajih. Ini pendapat yang lebih kuat. Sehingga kalau kita ditanya, mana dari dua pendapat ini yang benar? Jawabannya A. Kalau kita sudah menemukan pendapat yang benar, berarti mustahil pendapat yang kedua juga benar. Karena kebenaran hanya satu. Pertanyaan berikutnya, lalu kenapa orang yang kedua disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kamu dapat pahala dua kali? Orang ini melakukan ijtihad. Dan orang yang melakukan ijtihad, maka semua hasil ijtihad itu pasti benar. Benar dalam arti berpahala. Meskipun belum tentu hasilnya tidak sesuai, belum tentu hasilnya sesuai dengan kebenaran. Semua hasil ijtihad itu pasti berpahala, meskipun belum tentu hasilnya sesuai kebenaran. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhtaha falahu ajrun wahid." Apabila ada orang yang berijtihad lalu dia benar, falahu ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan kalau dia salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Salahnya dimaafkan. Kenapa? Karena dia berijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengerahkan kemampuannya dalam memahami dalil agar bisa menyimpulkan kebenaran. Nah, karena manusia itu tidak tahu hal yang gaib dan memiliki keterbatasan dalam berpikir, maka ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kerja, tidak sebatas menilai hasil. Karena itu meskipun ijtihad itu hasilnya keliru, tidak jalan dengan kebenaran, kerjanya tetap dikasih pahala. Sedangkan hasil yang keliru ini dimaafkan. Ma'fu. Makanya orang yang beristihad dia memiliki keutamaan, meskipun salah apalagi benar tetap dapat pahala. Kalau benar pahalanya dua kali, yang pertama pahala dari usaha yang dia lakukan, yang kedua pahala dari kebenaran yang dia ikuti. Kalau salah pahalanya satu, yaitu dari usaha yang dia kerjakan, sementara hasil yang dia lakukan, yang dia dapatkan karena keliru, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada keterbatasan manusia. Paham di sini ya? Karena itu sahabat ini dinilai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakal ajru marrataini, kamu dapat dua pahala. Pahala pertama pahala apa? Salat yang pertama yang dia kerjakan. Pahala yang kedua pahala ijtihad yang kamu kerjakan. Karena ijtihadmu keliru sehingga hasil dari ijtihadmu ini tidak sesuai dengan kebenaran, tapi kamu tetap dapat pahala dari ijtihadmu dan pahala dari salatmu yang pertama. Paham di sini? Sehingga apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dapat dua pahala, menunjukkan kalau hasil dari ijtihad sahabat ini keliru, dikasih pahala karena usahanya, bukan karena dia telah sesuai dengan kebenaran. Tayyib. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya orang yang tayammum dan dia lakukan tayammum karena tidak menjumpai air, kemudian dia sholat, lalu dia mendapatkan air sementara waktu sholat masih ada, maka yang benar gimana Pak? Tidak perlu mengulang sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, asabta sunnah, praktek yang kamu kerjakan sesuai dengan sunnah. Meskipun waktu sholat masih dijumpai. Ada penjelasan yang disampaikan oleh ulama. I'lam anna man tayammama li faqdil ma'i thumma wajadahu fala yakhlu min thalathi halat. Ketahuilah bahasanya orang yang tayammum karena tidak mendapatkan air, maka di sana ada tiga keadaan. Yang pertama, dia menjumpai air setelah sholat selesai dan setelah keluar waktu. Misalnya kita sholat duhur tayammum karena nggak dapat air, sampai masuk waktu asar kita belum dapat air, kemudian sebelum maghrib kita baru dapat air. Apakah sholat duhurnya perlu diulang? Jawabannya tidak perlu diulang dengan ijma ulama. Tidak perlu diulang dengan ijma ulama. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Mundhir dan dinukil oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Pendapat yang kedua, dia menjumpai air setelah sholat selesai, namun waktu sholat masih ada. Dia menjumpai air setelah sholat selesai, tapi waktunya masih ada. Seperti kasus tadi ya, sahabat ini tidak menjumpai air, lalu sholat duhur dengan kondisi tayammum, kemudian melanjutkan perjalanan, ketemu air dan belum masuk waktu asar. Dalam kondisi yang kedua ini, la i'ada alaihi, tidak perlu diulang, bal wala yushra'u lahul i'ada ala rajih, dan bahkan tidak perlu mengulang, tidak disyaratkan untuk mengulang sholat menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ini dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kesimpulan yang sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, dia tayammum kemudian sholat, lalu di tengah sholat nemu air. Kok bisa Pak? Ini aneh-aneh ya, bukan sholat sambil jalan-jalan cari air ya. Misalnya hujan, waktu dia sebelum sholat dia tayammum, kemudian dia sholat. Oh, mendung kok ora dinteni. Nah, ini mendung dinteni wallahu alam, nanti turun hujan atau tidak. Coba ditunggu, barangkali turun hujan. Ada enggak yang bisa memastikan akan turun hujan? Enggak bisa. Lalu dia tayamum kemudian dia salat. Di tengah salat turun hujan. Atau ada orang yang bawa air. ada orang yang bawa air. Maka dalam hal ini ada tiga keadaan. Yang pertama, annahu yabtulu tayammumu wa tabtulu shalah wa alaihi ay yatawaddaa wa yasta'nifu shalah. Pendapat yang pertama, batal tayammumnya dan batal salatnya, dan dia wajib berwudu kemudian memulai salat dari awal. Dan ini pendapat yang masyhur dalam madhab Hambali, pendapat dalam madhab Hanafi, dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm, serta pendapat Ibnu Bas dan Imam Ibnu Utsaimin. Orang yang sedang salat dengan tayammum, lalu datang orang bawa air, maka tayammumnya batal, salatnya batal, dan wajib mengulang salatnya dengan berwudu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu la yubtilu tayammumahu, dia tidak perlu membatalkan tayammumnya, dan bahkan dia lanjutkan salatnya dan tidak perlu diulang. Dan ini pendapat Malikiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan dinilai pendapat ini dinilai oleh Ibnul Mundhir, bahasanya ini adalah pendapatnya Abu Tsaur dan dipilih oleh Abu Tsaur. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga dikasih rincian. Jika dia mendapatkan air dalam kondisi sedang safar, maka tidak perlu diulang sholatnya, tidak perlu dibatalkan sholatnya, karena cukup bagi dia untuk tayammum. Bagi orang yang safar, dia punya dugaan kuat nggak dapat air. Tapi kalau dia dapat air ketika sedang mukim, maka wajib mengulang sholatnya. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Syafi'iyah. Kita ulang ya. Menurut pendapat yang ketiga, dibedakan antara orang yang mukim dan orang yang safar. Kalau kejadian ini pada kasus orang yang safar, sholatnya gak perlu diulang, lanjutkan sampai selesai. Kalau kejadian ini terjadi pada kasus orang yang mukim, maka sholatnya wajib diulang. Peristiwa gempa bumi di Jogja 2006, beberapa sumur di Bantul tiba-tiba sap, sehingga pompa-pompa air dinyalakan tidak keluar. Di beberapa daerah kesulitan dapat air. Selesai gempa kan tidak langsung turun hujan ya, beberapa pekan baru turun hujan. Ketika itu ada ya yang dia kesulitan dapat air. Nah, padahal mereka sibuk untuk nolong evakuasi jenazah, evakuasi korban. Akhirnya sholatnya tayammum. Ternyata datang bantuan, oh ini ada datang air, bantuan. Di tengah dia sedang sholat. Menurut Syafi'iyah gimana? Batalkan sholat, wudhu, kemudian ulangi dari awal. Karena posisi Anda adalah sedang mukim, berada di kotanya sendiri, tidak sedang safar. Tapi kalau lagi safar, tayammum, kemudian sholat, lalu tiba-tiba turun hujan, maka dia boleh langsung melanjutkan sholatnya sampai selesai. Wallahu a'lam. Ini tiga pendapat ulama terkait orang yang menjumpai air di tengah dia sedang melaksanakan sholat. Dan wallahu a'lam, kita bisa memilih pendapat Syafi'iyah, dan ini pendapat yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, dan insyaallah rincian ini yang lebih mendekati. Karena udzur safar itu lebih kuat dibandingkan udzur orang yang mukim, sehingga bagi musafir dia punya kondisi khusus. Jika dia sholat dalam kondisi tayammum, lalu datang orang membawa air, sementara sholatnya belum selesai, dia boleh melanjutkan sampai selesai. Wallahu a'lam. Tayyib. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanyakan, saya mau tahu cara tayamum yang benar seperti yang disampaikan Ustaz Tami itu, ya baru saat ini kejadiannya. Yang saya tanyakan, sebelum ini saya pernah punya kasus, misalnya ketika saya naik bis dari Jakarta ke Jogja, yang bis malam itu saya pernah tayamum untuk sholat subuh. Sedangkan yang saya tahu, tata cara tayamum yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan yang Ustaz kami ajarkan. Itu status sholat saya bagaimana, apakah sah atau tidak? Nah, dulu tayamumnya gimana? Kalau yang saya pahami kan debu yang di jogbis itu bisa buat tayamum. Cuman setelah kita ngaji di sini kok sepertinya bukan seperti itu. Artinya tidak ada unsur bumi di jogbis itu. Apakah status sholatnya saya itu sah atau tidak? Kalau misal tidak sah, apakah saya harus mengulang? Karena kejadiannya itu mungkin tidak cuma sekali. Dan saya kalau harus mengulang juga harus ingat-ingat berapa kali sholat yang Nah, wallahu a'lam, kalau ada orang yang punya kasus seperti ini ya, dia keliru dalam beribadah sehingga cara bersucinya salah karena dia nggak tahu, dan itu berlangsung selama beberapa tahun sebelum dia tahu. Setelah dia tahu apakah perlu mengulang sholatnya ataukah tidak, wallahu a'lam, saya belum bisa memberikan jawaban. Fanadiratun ila maisarah, mohon dikasih waktu tunda. Semoga nanti Allah mudahkan untuk menemukan jawabannya. Nah, selanjutnya. Mikrofon sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua tanya Ustaz. Yang pertama itu tentang apa? Dua sahabat tadi. Kan yang sahabat kedua itu kan dia melakukan usaha untuk apa menafsirkan dalil. Nah itu kalau menurut saya pengamatan ini, kalau dia itu benar maka dia dapat dua pahala. Kalau dia salah berarti dia dimaafkan, yang kedua dia dapat satu pahala. Tapi kenapa Rasulullah berkata dia mendapat dua pahala? Apa kalau dia benar dia mendapatkan tiga pahala? Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebelumnya kedua orang itu melakukan, yang orang kedua tadi melakukan istihad, lalu ternyata setelah bertemu dengan Nabi dibenarkan orang yang pertama. Berarti apakah itu sudah jatuh hukum ayat pada akibatnya? Kalau sekarang itu ada yang melakukan sholat mengulang lagi, apakah dia menjadi bid'ah? Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Terkait penilaian Nabi sallallahu alaihi wasallam lakal ajru marratain, sahabat yang ijtihadnya keliru dan beliau mengatakan engkau mendapatkan pahala dua kali. Pahala dua kali itu pahala yang mana dan yang mana? Yang jelas kita bisa pastikan pahala yang pertama adalah sholat yang dia kerjakan dengan tayamum, karena ini statusnya sholat yang sah. Sebagaimana beliau menilai sah sahabat yang tidak mengulang, berarti sahabat yang mengulang juga sholatnya sah. Kemudian yang kedua, pahala selanjutnya ini pahala yang mana? Ada yang mengatakan pahala sholat dia yang kedua, statusnya sholat sunnah. Karena meskipun itu diulang dan itu keliru istiadatnya, tapi sah sebagai sholat sunnah, bukan menggantikan sholat yang pertama. Ada yang mengatakan itu adalah pahala istihad dia, dan istihad yang salah tetap dapat pahala, pahala dari usahanya, bukan pahala dari hasil. Karena setiap ijtihad dalam Islam, selama dia berhak untuk berijtihad, maka dia tetap mendapatkan pahala, baik benar maupun salah. Benar dapat dua, salah dapat satu. Tapi ingat ya, orangnya berhak berijtihad. Nah kalau orang awam berijtihad, kira-kira tak pilih iki. Kenapa? Iki yang paling gampang, itu bukan ijtihad. Milih pendapat yang sesuai kepentingan itu bukan ijtihad. Dan orang awam tidak layak untuk berijtihad. Kenapa? Karena orang awam bukan mujtahid. Sehingga untuk bisa disebut sebagai orang yang berhak berijtihad harus memenuhi persyaratan ijtihad. Dia paham dalil, dia paham bagaimana memahami, cara memahami dalil, ngerti tentang ilmu bahasa, ngerti tentang usul fikih, barulah silakan berijtihad. Kadang kan orang itu mencoba untuk berijtihad. Punya kasus. Dia enggak tanya kepada orang yang berilmu. Tanya ke siapa? Temannya. Apa dia orang ngerti nih, temannya ngasih fatwa. Ya menurut saya kayak gini. Nanti setelah itu dia merasa enggak puas, tanya ke temannya lagi. Menurut saya kayak gini, akhirnya ditimbang-timbang. Dari 10 teman yang dia tanya, yang semuanya enggak tahu semuanya, ya. Ya meskipun ada yang lebih bodoh dibandingkan yang lain, ya. Bukan lebih pintar, lebih bodoh dibandingkan yang lain. Lalu dia menyimpulkan dari sekian ini kita yang paling gampang kok ini. Dia beristihad dengan cara yang ngawur kayak gini ya. Enggak benar, enggak boleh. Dan perlu kita ingat bahwa setiap pendapat yang kita ikuti, kita akan mempertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga jangan sampai pendapat itu diambil karena latar belakang ini yang paling sesuai kepentingan. Kalau yang paling sesuai sunnah, nah itu yang dibela. Tapi kalau sesuai kepentingan, ini yang paling gampang, saya bisanya hanya melakukan kayak gini, nah itu bahaya. Karena bisa jadi yang kita pilih lebih didominasi oleh pengaruh hawa nafsu. Tapi kalau dia memang ahli dalam berijtihad, berhak untuk melakukan ijtihad, ternyata ijtihadnya keliru, tetap mendapatkan pahala. Makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzajtahadal hakim, apabila hakim berijtihad. Disebut hakim karena dia punya ilmu. Kalau dia enggak punya ilmu, tidak bisa disebut berijtihad. Selanjutnya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang kedua tadi ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan bahwasanya ijtihad yang benar dari dua sahabat ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat yang tidak ngulang. Karena beliau mengatakan ashabta sunnah. Berarti kalau ada orang yang ngulang, hukumnya gimana? Di sini saya sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah kitab Bulughul Maram. Kitabnya judulnya Minhatul Alam, karya Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Al-hadithu dalilun ala anna man tayammama wa salla thumma wajadal ma'a fa'adas salata fa'innahu yu'jaru ala dhalika bisyartin ayyakuna mu'takidan anna hadha huwal wajibu alaih. Hadis ini dalil bahwa orang yang tayammum lalu dia salat, kemudian setelah itu dia menjumpai air, kemudian dia wudu, terus mengulangi sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala dari sholat kedua yang dia kerjakan dengan syarat dia meyakini bahwa sholat yang kedua ini statusnya adalah wajib pengganti sholat yang pertama. Likaunihi lam ya'lam bisunnah, karena dia gak ngerti sunnah, gak ngerti yang benar. Fajtahada bidzalika, kemudian dia beristihad, kelihatannya saya harus mengulang sholat saya. Meskipun bisa jadi dia tidak sejalan dengan sunnah. Amma in fa'ala dzalika aliman, adapun jika orang itu sudah tahu bahwa yang benar tidak perlu mengulangi, lakinnahu a'ada talaban lil ajri, namun dia sengaja mengulangi dengan niat biar dapat pahala yang kedua, dengan niat biar dia dapat pahala yang kedua, fahuwa musiun, maka pilihan dia salah, perbuatan dia ini keliru. Li'annahu mukhalifun lisunnati amdan, karena berarti dia secara sengaja menyalahi sunnah. Mafhum di sini? Sehingga beliau kasih rincian, kalau ngulang itu karena enggak tahu, sehingga dia yakin yang saya lakukan ini kewajiban pengganti yang tadi, maka dia tetap dapat pahala. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah ikut ngaji di siang ini, ternyata dia praktekkan itu besok, terus dia secara sengaja, saya tak ulang biar dapat dua pahala, secara sengaja kayak gini enggak boleh, begitu ya. Karena mengulang sesuatu yang sudah sah, dengan tujuan yang tidak dibenarkan, itu hukumnya dilarang. Contoh, Pak, saya mau ngulang akad nikah. Lah kenapa? Saya enggak yakin kemarin itu sah. Enggak yakin kenapa? Saya kok kayaknya ragu. Kamu dibuat mainan setan. Sehingga dikit-dikit ngulang. Kan ada orang punya keyakinan kayak gini, kok suwe randi anak, gitu ya. Dia nikah lama enggak punya anak. Akhirnya dikasih saran, coba akad nikahmu diulangi. Biar nanti cepat dapat anak. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kalau nikah lagi boleh ya. Ini bukan suaminya masih sama, istrinya juga sama, pelakunya sama, perbuatannya yang diulang. Enggak boleh. Kalau pelakunya beda, nah itu urusan pribadi ya. Misalnya lama enggak punya anak, terus ngulang akad nikah biar nanti kamu dapat anak. Enggak boleh kayak gini. Ini main-main. Sesuatu yang sudah sah tidak boleh diulang. Ini karena ini jadinya main-main. Dan mempermainkan hukum Allah, hukumnya dilarang. Terus gimana caranya biar cepat punya anak? Nah, itu tanya dokter. Allah Ta'ala tidak menjadikan mengulang akad nikah sebagai sebab agar orang punya anak. Maka bisa jadi ini masuk dalam kategori tahayul, ya. Ya, dia menghayalkan sesuatu padahal aslinya enggak ada. Wallahu a'lam. Tayyib. Yang lain? Silakan. Baik. Apakah tayamum itu juga berlaku untuk pakaian? Jawabannya tidak. Tayamum itu Allah jelaskan sebagai pengganti wudu dan mandi besar, bukan pengganti mencuci najis. Sehingga tidak ada tayamum untuk baju yang kena najis terus ditayamumi. Nah, itu meratakan najis. Ada najis ya, terus tak tayamumi. Najisnya kemana, Pak? Makin melebar. Terus yang benar gimana? Ya dibersihkan sebisanya. Ketika enggak punya air gimana, Pak? Kalau kita bersihkan sebisanya tetap ada kotoran. Nah, ketika ada kotoran, ada najis yang enggak bisa kita hilangkan karena kita punya keterbatasan media, maka kita sholat dengan pakaian yang terkena najis darurotan, sebagai bentuk darurat. Nah, gimana lagi? Masa digunting, ya? Kalau digunting kan jadinya terbuka auratnya. Kayaknya tadi ada yang rembes. Terus celananya digunting di bagian yang kena rembes. Karena dia ini cari air enggak nemu, dibersihkan, tisu basah enggak punya, tisu kering juga enggak punya. Dibersihkan pakai apa? Tetap ada kotorannya di situ. Ya sudah. Anda mengerjakan sholat sebisanya, sehingga misalnya digosok pakai daun atau apa, kemudian ternyata kok sudah hilang sebagian, masih ada sisa, biarkan. Sebagaimana dulu ada sahabiyah, ada sebagian di antara mereka yang hanya punya satu baju, hanya punya satu baju. Ibu-ibu di sini hanya punya satu lemari. Punya satu baju dan itu dipakai sehari-hari. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya cuma punya satu baju ini. Sehingga kalau haid saya juga pakai baju ini. Nah, ketika saya suci, saya berusaha untuk membersihkan bekas yang terkena darah haid, tapi tidak hilang. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan, kamu guyur air, kemudian kamu kucek, kamu gosok, thumma tukrisuhu bilma, kemudian kamu gosok pakai air, wala yadurruki atharu. Setelah itu bekasnya enggak usah kamu pikirkan. Artinya meskipun masih ada bekas najis di situ, statusnya tidak diperhitungkan karena enggak memungkinkan untuk dihilangkan. Nah, selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yatim di daerah saya dan saya tidak mendapatkan air. Tetapi saya mendapatkan informasi bahwa di daerah sebelah yang jaraknya mungkin bisa saya tempuh dalam waktu yang sebentar, dalam waktu sholat itu belum habis, apakah saya harus ke daerah tersebut atau tetap tayamum di daerah saya? Baik, ada orang camping ya. Kalau kasus di tempat kita yang paling gampang kan camping. Di tempat camping itu tidak ada air. Kalaupun ada air sangat terbatas. Tapi ada informasi di kampung sebelah ada sumur, ada airnya. Nah, terus bolehkah kita tayamum di tempat camping? Padahal kita bisa datang ke kampung sebelah untuk dapat air. Maka batasannya adalah selama Anda yakin ketika Anda mencari air itu tidak sampai keluar waktu sholat, maka harus cari air. Karena syarat tayamum kata Allah, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak menjumpai air, tidak menjumpai itu sama dengan apa, Pak? Sudah berusaha mencari tapi tidak nemu. Ya. Terus gimana ini? Apakah kita perlu gali sumur? Wah, ini gali sumur ya kebangetan ini ya. Ya Anda silakan datang ke kampung sebelah untuk bisa dapat air. Selama ketika usaha itu dilakukan tidak sampai menyebabkan Anda keluar waktu sholat, maka harus dicari. Nah, termasuk ini yang perlu kita kasih penekanan. Termasuk di antara mencari adalah membeli. Di kereta, kalau sekarang air bagus ya, kalau di kereta toiletnya bagus. Dulu toiletnya yang kadang, jangankan isinya air, kadang isinya kotoran kan. Misalnya di kereta ada orang yang gak dapat air, di toilet gak ada air, sementara dia perlu sholat. Ada orang keliling jualan air. Apa yang harus dia lakukan? Selama dia punya uang untuk beli air, harus beli air. Gak boleh tayamum. Lupa, kan saya gak menjumpai air di toilet, tapi kan kamu bisa beli air, sehingga dia harus beli air. Wallahualam. Kita baca pertanyaan melalui kertas ya. Bagaimana cara bersuci ketika di kereta? Karena jika wudu di toilet, toiletnya sangat sempit dan khawatir terkena najis. Apakah boleh tayamum jika safar dan tidak bisa sholat saat kereta berhenti? Nah, selama masih bisa wudu gak boleh tayamum, dan wudu itu tidak perlu tempat yang luas. Maka meskipun toilet sempit, buang air saja muat, apalagi wudu. Padahal buang air dengan wudu lebih butuh tempat yang luas yang mana, Pak? Buang air. Loh, orang bisa buang air besar di situ dan cukup muat. Pakai wudu. Wudu kan enggak perlu jongkok ya. Berdiri bisa enggak wudu? Bisa. Izin bertanya, 1 tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah pelatihan di gunung selama 4 hari. Dengan kondisi ada 2 toilet yang apa ini, jaraknya kurang lebih 5 menit dari lokasi kami dengan jalan menanjak dan berlumpur. Yang ini saya tanyakan, ini repot banget. Ya, ini mungkin pelatihan anggota ya. Pada hari pertama dan kedua kami masih tidak memiliki air untuk wudu kecuali dari toilet tersebut, dan panitia cukup tegas dan hanya memberi hukuman apabila tidak sholat berjamaah atau terlambat, hingga diberi waktu wudu kurang lebih 1 menit, sehingga kami terpaksa tayamum. Bagaimana status sholat kami? Ya, selama masih ada air tidak boleh tayamum, dan sholat batal jika sengaja tayamum padahal masih ada air. Dihukum gak masalah, yang penting sholatnya sah, daripada dihukum di akhirat. Hari ketiga dan keempat ada sumber air berupa air tampungan dan air embun. Beberapa kali kami mencuci air embun karena mencuri apa itu mencuci ini karena terpaksa panitia yang membatasi wudu 1 menit. Bagaimana harus bersuci kami jika bersuci dengan air embun? Masya Allah. Kalau memang bisa mengumpulkan embun lalu dipakai wudu, sah. Tapi bentuknya gini ya, misalnya ada rumputan yang basah, kemudian kita gosokkan tangan kita di rumputan. Nah, ini kan mencuci tangan, bukan itu mengusap tangan. Karena mencuci itu harus ada air yang mengalir, harus ada air yang mengalir, sehingga harus menggunakan banyak air, bukan titik-titik air yang menempel di media. Sehingga kalau ada orang menggunakan apa ini, sibin, sapu tangan dibasahi terus dilapi mukanya, itu bisa nggak sebagai pengganti wudhu? Nah, dilapi mukanya terus tangannya sampai siku, kemudian kepalanya, kakinya cuma dilapi, nggak bisa, karena Anda mengusap bukan mencuci. Dan kegiatan wudhu itu ada dua, ada yang mencuci, ada yang mengusap. Mengusap cuma satu, yaitu kepala, yang lain dicuci. Maka Anda harus menampung air agar bisa mencuci muka. Nah, yang saya tahu kalau embun ini nanti untuk muka gimana ya, mukanya digosokkan di embun ya. Wah, bahaya itu ya. Atau tangannya digosokkan di embun terus diusapkan di muka, ini mengusap muka bukan mencuci muka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan menyimpang dari tema, berkaitan dengan wakaf. 2014 kami mewakafkan sebidang tanah kepada sebuah organisasi, sebidang tanah dan bangunan kepada sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Wakaf ini kami tujukan untuk amal jariah orang tua kami. Akan tetapi sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut mangkrak dan tidak termanfaatkan sebagaimana keinginan ortu kami dulu, yaitu untuk pendidikan. Saat ini ada sebuah organisasi atau yayasan yang siap memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut untuk pondok tahfidz. Bolehkah kami menarik kembali tanah wakaf itu dari penerima wakaf terdahulu untuk selanjutnya kami serahkan ke yayasan yang siap memanfaatkannya? Nah, wakaf itu tidak boleh ditarik lagi, tapi yang boleh dipindahkan nadirnya. Sehingga kalau sudah diwakafkan dan sudah diserahkan, gak bisa ditarik lagi untuk jadi milik kita. Saya gak jadi wakaf, sayang ini kalau saya wakafkan, Arab tak delai, gak bisa ya. Membatalkan seperti ini gak? Gak bisa, karena wakaf Nabi SAW mengatakan la yuras wa la yuhab wala yuba, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Nah, kalau ada wakaf yang mangkrak gimana, Pak? Yang boleh dipindahkan nadirnya, dipindahkan pengelolanya. Dulu kita serahkan ke si A atau yayasan A sebagai nadir. Ternyata tidak dimanfaatkan. Maka kita bisa minta kepada KUA sebagai pejabat pembuat ikrar akta wakaf PPIW. Kalau ada PPAT, KUA itu PPIW, pejabat pembuat ikrar wakaf. Ada tulisannya di depan kan, plakat PPIW, pejabat pembuat ikrar wakaf. Minta bahasanya wakaf ini akan kami alihkan dari ormas A ke ormas B, sehingga yang dipindahkan cuma nadirnya, tetap statusnya sebagai objek wakaf, tapi pengelolanya dipindahkan atau pengelolanya berbeda. Nah, itu yang boleh. Karena itu dalam wakaf ada 4 subjek, ya, ada 4 subjek yang perlu dibedakan ya. Ada 3 subjek, bukan 4. Yang pertama wakif, yang kedua nadhir wakaf, yang ketiga mauquf lahu. Wakif itu pemberi wakaf, nadhir wakaf itu pengelola, yang ketiga penerima wakaf. Siapa menerima wakaf? Kaum muslimin. Sehingga saya wakafkan tanah ini kepada ormas A, bukan milik ormas A, keliru. Tanah ini milik umat, ormas A hanya nadir, sehingga dia bukan pemilik. Bisa enggak dialihkan ke tempat yang lain? Sangat bisa, cuman pengelola diganti oleh pengelola yang lain, bisa enggak? Bisa, dan secara undang-undang di negara kita juga bisa. Maka secara hukum syar'i bisa, secara undang-undang juga bisa. Nanti Anda bisa tanya ke KUA sebagai pejabat yang berkepentingan dalam masalah ini, bagaimana prosedurnya untuk mengganti nadir wakaf. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan menurut informasi dari panitia kajian di Sujiati, bahwa kajian Kamis siang sampai jam 1.15 ya. Kemudian pekan depan saya diminta sampai 1:30. Jadi selisih satu pekan tambah 1/4 jam. Oke. Pekan depan berikutnya jam 2:15 gitu. Tayyib, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.